Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita kitab Umdatul Ahkam pada pembahasan jual beli, yaitu sekarang kita akan membaca hadis yang ke 254 ya, Ar-Rabi wal Khamsun ba'dal Mi'atain, yang sesuai cetakan ini. Hadis yang akan kita baca menjelaskan sebagian dari macam-macam jual beli yang terlarang yang dahulu dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah kana ar-rajulu yabta'ul jazura ila an tuntaja an-naqatu thumma tuntaja allati fi batniha. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli habalul habalah. Nah, nanti akan kita jelaskan. Wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah, dan itu merupakan salah satu jual beli yang dahulu orang-orang jahiliyah melakukan jual beli tersebut. Kana ar-rajulu yabta'ul jazur, dulu seseorang itu yabta'ul jazur, membeli al-jazur, unta, ila antun taja an-naqah, yaitu sampai unta itu melahirkan, kemudian tuntaj allati fi batniha, yang terlahir itu yang di perutnya nanti melahirkan lagi. Ya. Qila innahu kana yabi'u syarif wa hiya al-kabiratul musannah bi nitaji al-janin alladhi fi batni naqatihi. Ada yang mengatakan maksudnya dulu mereka itu menjual unta yang tua, dijual atau ditukar dengan unta yang masih di perut janin unta, alladhi fi batni naqatihi, yaitu yang ada di perut unta. Nah, ini salah satu dari macam-macam jual beli yang dilarang oleh Nabi SAW, karena apa, ada gharar istilahnya ya. Jadi seperti yang kita sudah lewati, salah satu prinsip jual beli dalam Islam itu tidak boleh adanya gharar, istilahnya gharar. Ghoror itu apa? Ya, bukan horor ya, ghoror. Ya, mirip ya, biar kita ingat. Bukan horor tapi ghoror. Ghoror itu ketidakjelasan yang enggak jelas, untung ruginya itu enggak jelas. Bahkan kadang waktunya enggak jelas. Kadang bahkan barangnya enggak jelas. Jadi hal-hal yang tidak jelas seperti ini disebut ghoror, dan itu adalah jual beli yang terlarang. Ya, jadi kalau begitu dalam Islam yang namanya jual beli itu sesuatu yang jelas. Kalau ada kaitan dengan waktu, waktunya jelas. Kaitannya dengan barang, barangnya jelas. Kaitannya dengan uang yang dipakai transaksi, berapa nominalnya, jelas juga begitu. Jadi serba jelas. Nah, di sini disebutkan hadis ini oleh penulis rahimahullah sebagai salah satu contoh jual beli yang dilarang Nabi karena mengandung gharar. Ya. Nah, itu dulu dipraktikkan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, karena orang jahiliyah namanya juga jahiliyah ya. Jadi enggak tahu hukum, belum datang kepada mereka syariat Islam. Makanya ketika datang Nabi SAW, beliau melarang jual beli tersebut. Nah, apa jual beli yang dilakukan? Disebutkan di sini diistilahkan dengan habalul habalah. Ya, habalul habalah. Kalau secara terjemahan habalul habalah itu, jadi kandungannya unta yang mengandung begitu. Nah, bagaimana praktek jual belinya? Nah, di sini ada beberapa tafsiran ulama. Ya, satu seperti yang disebut tadi, ada orang jual beli unta. Jual beli yang dimaksud di sini tukar menukar, ya kalau bahasa kita barteran. Tapi itu dalam syariat tetap namanya jual beli. Cuma enggak pakai uang, ya, pakai sama-sama barang. Yang satu unta yang sudah tua, artinya sudah berwujud, ini unta saya, silakan kamu ambil, nanti kamu tukar dengan unta yang masih di perut. Itu nanti peranakannya itu masih di perut, nanti itu yang buat saya, ini unta buat kamu. Ini penafsiran yang pertama. Nah, ini jelas juga tidak boleh. Kenapa? Kalau ini sudah jelas untanya, tapi yang itu yang di perut gak jelas. Banyak hal yang gak jelas. Hidup atau mati nantinya gak jelas, ya kan? Sehat atau sakit gak jelas. Betina atau jantan gak jelas. Lahirnya kapan gak jelas. Makanya Nabi melarang, ya, gak boleh jual beli begitu. Nah, ini yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah ya, yaitu menjadikan apa kelahiran unta itu sebagai waktu jual apa pelunasan. Jadi misalnya, jadi jual beli barang lain ya, misalnya jual beli anggap kurma ya, kalau di sana mungkin kurma atau gandum, misalnya jual beli barang tersebut. Ah, bayarnya kapan? Bayarnya nanti kalau unta itu melahirkan. Jadi nggak pakai sebulan dua bulan bayarnya, tapi nanti kalau unta itu melahirkan. Nah, jadi jual beli barang lain tapi menjadikan ini kelahiran unta ini sebagai waktu pelunasan. Ya, ini juga dengan penafsiran ini juga dilarang. Kenapa? Karena juga ketidakjelasan dari sisi waktu. Ya. Kalau orang misalnya utang piutang, ya kan, kapan dibayarnya? Ya, atau di sini penjualan dengan pelunasan yang ditangguhkan, tapi jelas waktunya. Misalnya satu bulan lagi, ya itu kan jelas. Satu tahun lagi jelas. Tapi kalau sampai unta melahirkan, ya ini enggak jelas. Ya. Karena mungkin diperkirakan bisa, tapi tetap itu tidak jelas, ya. Sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Nah, ini juga dilarang dari sisi ketidakjelasan waktu tadi. Jadi baik dengan penafsiran yang pertama atau penafsiran yang kedua, jual beli model seperti itu tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan. Nah, ini sebagai salah satu contoh, ya, contoh jual beli yang mengandung gharar. Nah, kalau masa sekarang entah masih ada atau tidak, tapi contoh jual beli yang tidak jelas itu ya tetap ada zaman sekarang, ya, banyak, ya, model-model jual beli yang mungkin tidak jelas dari sisi apa, barang-barang yang apa namanya dijual belikan, atau ukuran barangnya, atau jumlah barangnya, atau mungkin waktunya, ya, zaman sekarang tetap ada, ya. Kemudian, ya, setelah ini semoga ini dipahami. Dan sebagian ulama memberikan sebagian pengecualian, ya, beberapa hal yang itu dikecualikan, misalnya ketidakjelasan yang memang mau tidak mau dan itu tidak seberapa, begitu. Itu ada yang diperbolehkan. Contoh ini yang diperbolehkan, misalnya kita jual rumah, ya kan, jual rumah. Ya, ada yang tidak diketahui pada rumah tersebut. Apa itu? Ya, pondasinya, ya kan? Kalau temboknya sampai ke atas, ya orang tahu ini rumahnya seperti ini. Tapi pondasinya bagaimana? Ya kan, kita nggak tahu. Ya. Nah, di sini apakah harus digali dulu kalau mau jual rumah ini? Dilihat pondasinya? Ya tidak. Tapi insya Allah bisa diketahui, hal itu bisa diketahui secara globalnya, dan yang seperti ini oleh para ulama dibolehkan, ya, tidak harus kemudian dibongkar untuk diketahui pondasinya. Begitu pula pengecualian dalam hal ini, contoh misalnya jual beli tanaman yang buahnya itu di dalam, wortel, kentang, ya kan, ya, dan yang semisalnya, yang seperti itu juga boleh, sekalipun tanpa dibongkar dulu. Nggak harus, sudah harus bongkar dulu wortelnya kayak apa. Nah, kalau nggak jadi gimana, bisa busuk semua nanti. Ya. Nah, boleh tetap di sawahnya, tapi tentunya dengan orang yang bisa menaksir, bisa memahami. Oh, ini mungkin diambil sampel, atau orang yang sudah memahami, ya mungkin melihat aja sudah paham. Ini bagus, apa namanya, hasilnya. Ini kira-kira hasilnya sekian bagi para ahlinya. Tapi ini harus yang ahli memang, ya, yang menjadi patokan. Itu yang ahli. Nah, ini boleh, ya. Kalaupun ada selisih-selisih sedikit, itu gak ada masalah. Jadi tetap di situ ada unsur horor tadi, tapi itu sesuatu yang tidak seberapa. Dibolehkan karena demi maslahat, demi maslahat, ya. Soalnya kalau harus dicabut semua, ini bisa menjadi berantakan malah. Mafsadahnya lebih besar, kerusakannya lebih besar, manakala jual beli itu tidak jadi, ya, begitu. Nah, ini semacam pengecualian, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu yang terkait dengan gharar. Kemudian Kita akan beralih kepada hadis berikutnya, hadis yang ke-255 dan 256. Ini terkait dengan jual beli buah ya yang masih di pohon ya. Hadis yang ke-265, An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i ath-thamarati hatta yabdua salahuha, naha al-ba'i' wal mushtari. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli ath-thamar, buah ya, thamar ya, misalnya kalau di sana ya kurma atau mungkin biji ya, gandum. Hatta yabdua salahuha, sampai tampak bagusnya buah itu. Nahal ba'i' wal mushtari, beliau melarang baik kepada penjualnya maupun kepada pembelinya. Hadis berikutnya masih semakna dengan ini, kita sambung sekalian. Hadis 256. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar hatta tuzha. Qila wa ma tuzha? Qala hatta tahmarra aw tasfarra. Qala ara'aita idza mana Allahu thamarata bima yastahillu ahadukum mal akhihi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'i thimar, jual beli buah-buahan, hatta tuzha, sehingga tampak matangnya. Wa ma tuzha, apa maksudnya tuzha itu, tampak matangnya itu? Qala hatta tahmarra au tasfarra. Beliau menjawab, yakni sehingga nampak kemerahan atau kekuningan. Qala ara'aita, beliau kemudian menjelaskan, bagaimana menurut engkau, idza mana Allahu thamara, bila Allah ternyata menghalangi buah-buah itu, yakni untuk dipanen, bima yastahillu ahadukum mal akhih, dengan alasan apa seseorang dari kalian menganggap halal harta saudaranya. Ya. Nah, ini dua hadis ini terkait dengan jual beli buah yang masih di pohon ya. Kalau buah yang sudah dipetik jelas matangnya ya, silakan jual beli, itu suatu yang jelas. Nah, ini jual buah masih di pohon. Nah, kaitannya dengan bab ghoror juga. Ini juga kaitannya dengan bab ghoror, ketidakjelasan. Ya, di sini tampak bahwa Nabi SAW melarang pertama dijual buah tersebut sampai tampak bagusnya. Atau dalam riwayat berikutnya tampak matangnya dengan tanda memerah atau menguning. Ya. Sehingga di sini bisa dipahami ya, kalau mau jual ya buah maupun ya yang berupa biji misalnya, kan ada, kalau kita buah ya ada mangga, ada apa semangka, ada rambutan, ada macam-macam ya. Kalau yang berupa biji mungkin padi, gandum. Nah, baik apa namanya, yang itu atau yang ini, semuanya itu ketika masih di pohon gak boleh dijual sampai sudah jelas tadi, jelas bagusnya atau matangnya. Nah, tandanya ya insya Allah untuk para ahli buah-buahan sudah paham ya. Kalau di sini disebutkan misalnya menguning, memerah, nah, itu berarti sudah hampir matang atau sudah matang. Nah, dengan adanya sebagian yang sudah seperti itu, berarti boleh dijual semua itu. Gak mesti kemudian semuanya harus kuning dan merah. Kita tahu bedanya apa, satu buah dengan yang lain umurnya kan beda, tapi kan gak berjauhan. Sehingga kalau sudah sebagian seperti itu, ya yang lain kurang lebih sama. Kalaupun ada yang ketinggalan, ya itu gak seberapa. Nah, itu yang tadi dimaafkan, yang sedikit tadi dimaafkan. Ya. Kalau berupa biji mungkin dengan cara yang lain, yaitu misalnya mengeras ya, padi misalnya kan sudah barangkali kalau sekarang ya bisa dibuka ya, atau bahkan tidak dipegang untuk keras. Nah, ini sudah tandanya sudah hampir panen. Nah begitu ya. Dan ini adalah contoh-contoh mungkin buah-buah yang lain. Ada cara-cara yang lain, yang penting diketahui maksudnya, yaitu bahwa buah itu memang sudah layak dipanen. Nah, ketika itulah boleh dijual. Ya, ketika itu boleh dijual. Berarti kalau belum seperti itu, ya, belum boleh dijual. Nah, ini yang perlu diketahui. Terutama para petani banyak sekali model tebas-tebasan, ya kan? Tebas ini kalau yang bahasa Indonesia dikira dipotong, ditebas. Karena ini mungkin didengar sama orang sana, nggak ngerti orang mana ini. Kalau bahasa kita ditebas, bahasa Indonesianya apa ditebas? Hah? Yes. Apa bahasa Indonesia? Borong. Ya, dijual masih masih di pohonnya sekaligus, ya kan? Ditebas itu. Ya, ini mungkin yang luar Jawa barangkali dengar itu maksudnya ditebas nih bahasa Jawa. Ya, bukan dipotong. Ya. Ya, satu kebun, satu sawah sekaligus dibeli. Nah, ini sering terjadi jual beli yang masih icon ini, icon masih ijo, masih kecil ya. Nah, ini tidak diperkenankan ya. Bahkan ya mungkin ada yang model tak tebas 5 tahun sekalian. Nah, ini kayak unta yang belum lahir tadi. Lahir saja belum, untanya sudah dibeli. Ya. Nah, ini tidak boleh, cara-cara seperti ini tidak boleh, ya kan? Karena ini jelas goror ya, ketidakjelasan tentang hasilnya. Sekarang kalau masih hijau tadi, nggak tahu berikutnya akan ada hama atau tidak, ya, akan panen atau tidak, akan ada bencana atau tidak, ya kan? Kadang tiba-tiba angin, banjir, gunung meletus, tikus, wis macam-macam. Nah, ini karena itulah dilarang oleh Islam. Ya, enggak boleh. Ini untung rugi yang enggak jelas di satu sisi. Sisi yang lain bisa tentunya merugikan sebagian pihak. Makanya kata Nabi, dengan alasan apa? Kalau Allah menghalangi panennya, si penjual itu dengan alasan apa mengambil harta pembeli, ya kan? Sudah kadung dibayar, sudah buat beli macam-macam perkara serupa, ternyata nggak panen. Nah, kata Nabi, dengan alasan apa dia ngambil ini? Harta milik si pembeli itu, panen aja nggak, dia nggak dapat apa-apa. Nah, makanya dilarang. Ya, kita kan tidak boleh memakan harta orang dengan batil, ya kan? Ini sama, ini makan harta orang dengan batil. Dia gak dapat apa-apa, uang yang kita terima, kita makan. Dia gak dapat apa-apa si pembeli. Kita sebagai petani, sudah dapat uang. Nah, gak boleh. Ya. Jadi unsur horor, jelas sekali di situ, dan ini juga di sisi yang lain bisa menyebabkan perselisihan, pertikaian, dan macam-macam dari efek-efek secara hubungan sosialnya. Makanya dilarang. Nah, Ada satu kondisi di mana dibolehkan oleh para ulama, yaitu misal dijual belum matang ini ya, boleh dengan syarat segera diambil. Ya, misalnya ya mungkin ada orang yang memang membutuhkan seperti itu. Contohnya kalau kita ya, jagung manis ya kan, yang dicari memang yang masih muda, kalau sudah tua ya. Atau memang mau buat pakan ya kan, jagung pohonnya baru keluar kecil-kecil jagungnya, mau buat pakan sapi, memang begitu yang dicari ya. Kalau jagung udah tua-tua sapinya nggak terdas ya, nggak bisa makan ya. Nah itu boleh karena memang tujuannya untuk itu, dan kata ulama segera dipotong ya, segera dipotong, bisyaratil qat'i istilahnya begitu, dengan syarat dipotong. Atau mau beli mangga yang muda-muda memang ya, buat rujak misalnya ya kan, ya itu boleh, tapi tadi dengan syarat segera dipotong biar tidak kena hama nanti jadi masalah ya. Nah itu beberapa penjelasan terkait dengan hadis di atas ya. Kiranya itu sudah jelas. Dan seperti yang tadi saya katakan, ini adalah contoh-contoh ya. Kalau di lapangan secara kenyataan ya macam-macam sekali jual beli. Yang penting kita sudah tahu apa kaidahnya dan beberapa contoh, sehingga kalau kita suatu saat nemui model seperti itu, kita sudah bisa menilai boleh apa tidak. Ya misalnya sekarang ayo mau jual ikan, ya, ya silakan mancing sendiri situ. Pokoknya sini uangnya 1 jam sekian ribu, situ mancing sekarang. Mau dapat buahnya ya silakan, mau nggak dapat apa-apa ya silakan. Nah ini jelas goror yang seperti ini. Ya, itu sudah bisa menilai sendiri boleh dan tidaknya yang seperti itu. Ya mungkin sementara untuk materi kita cukupkan ini di sini. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kalau ada hal yang belum jelas mau ditanyakan silakan ditanyakan.